Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Kembali kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda salah satu program acara kesayangan kita bersama, yaitu kajian pagi Ismail Radio. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya dari bahasan Sarahiliyah Thalabul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, Ustaz, bagi ini, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Juga kita berharap sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mendengarkan ataupun menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 84994343 atau juga di 84970055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-62774-774. Dan marilah kita langsung saja kita dengarkan materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC kepada Al-Ustaz Faliyatafadhal Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu. Tak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa sama-sama menuntut ilmu. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Hilyah Thalabil Ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita bahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu kita telah sampai pada adab yang mana seorang penuntut ilmu harus selalu menjaga ilmunya, mengamalkan ilmunya. Kemudian kita akan bahas adab berikutnya. Dari adab-adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu yaitu ijmamun nafsi. Ijmam diambil dari kata ajamma yujimu ijmam. Makna dari ijmam di sini adalah mengistirahatkan. Bisa berarti menghibur. Jadi ijmamun nafsi di sini artinya mengistirahatkan badan. Jadi seorang penuntut ilmu itu dia harus istirahat. Tidak boleh ia menghabiskan tenaganya tanpa istirahat, ia terus menuntut ilmu. Karena badan itu punya hak. punya hak untuk istirahat. Yang mana dengan istirahat ini, ya, seorang penuntut ilmu akan semangat kembali dalam menuntut ilmu. Ketika ia istirahat sejenak, ya, itu akan bisa membuat dia semangat lagi. Ya. Disebutkan dalam kitab ini, khud min waktika suwai'at tajimu biha nafsaka fi riyadil ilm min kutubil muhadarat fa innal quluba yurawah yurawah anha sa'atan fa sa'atan. Jadi ambillah waktumu, ya, untuk mengistirahatkan badan kita fi riyadil ilm, di dalam menuntut ilmu. Jadi badan itu perlu istirahat. Dan dalam waktu istirahat ini, seorang penuntut ilmu tidak boleh ia membuang-buang waktunya, menyia-nyiakan waktunya. Waktu istirahat malah ia gunakan untuk bermain-main, ya, sehingga menyebabkan ia malas, ya, menyebabkan malas lagi untuk menuntut ilmu. Ya, mana kalau seorang sudah terbiasa menyia-nyiakan waktunya, ia tidak akan pernah semangat lagi menuntut ilmu, karena ia terbiasa dengan malas. Jadi ketika seorang mempunyai waktu istirahat, pergunakan istirahat itu dengan sebaik-baiknya, karena badan itu punya hak, ya, punya hak untuk istirahat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqq. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati wa li zawrika 'alaika haqqan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Ya. Jadi sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak, dan dirimu juga mempunyai hak, keluargamu mempunyai hak, kemudian tamumu mempunyai hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah haknya setiap orang yang memiliki hak. Ya. Jadi badan kita juga punya hak, Tuhan kita punya hak. Ya. Yang mana seorang pergunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena semua aktivitas kita itu punya hak. Ya. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikenal sebagai orang yang paling mulia, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Kami," kata dia, "selalu berpuasa dan tak pernah berbuka." Dan ada satu orang lagi mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak akan mau menikah. Saya mau membunjang selamanya, tidak mau menikah." Ada lagi mengatakan, "Ya Rasul, saya akan sholat malam semalam suntuk dan tidak mau tidur." Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? "Sesungguhnya aku berpuasa dan aku pun berbuka," kata Nabi. "Dan aku sholat dan aku pun tidur." Ini kata Nabi. "Dan aku menikah." Ya. Jadi Rasulullah yang dikenal dengan seorang yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Ya, walaupun beliau sudah diampuni dosa-dosanya, akan tetapi Rasulullah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan dalam riwayat bahwa sampai kaki beliau bengkak, ya, Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya. Ya. Tapi Rasulullah tidur. Selain Rasulullah sholat malam, Rasulullah juga tidur. Ya. Jadi setiap aktivitas itu punya hak. Ya. Sampai badan pun punya hak. Hak untuk istirahat. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholat malam terus-terusan itu baik. Memang baik. Akan tapi, ya, badan itu perlu istirahat. Ya. Karena nah, Ustaz, perlunya badan untuk istirahat, iya. Ustaz. Waktu yang tepat ini, Ustaz. Yeah. Tentunya kita membutuhkan waktu yang tepat untuk istirahat ini, Ustaz. Kira-kira jam berapa sampai jam berapa nih, Ustaz, untuk yeah. istirahat? Ya, waktu istirahat ya. Itu dianjurkan ketika selesai sholat Isya, ya, itu percepat tidurnya. Mempercepat ya. Tidur nih, Ustaz ya. Mempercepat tidurnya agar nanti di tengah malam bisa bangun, ya. Jadi seorang yang tidur cepat, ya, nanti akan bangun tengah malam. Diniatkan ia akan bangun tengah malam. Tapi kalau orang bergadang, ya, begadang, ya, sampai larut malam begadang, akhirnya subuhnya kelewatan. Kemudian paginya tidur. Ya, ini yang apa namanya? Banyak ini saat hari ya, ini. Salah seperti ini. Ya, jadi waktu yang tepat itu ketika habis sholat Isya, yaitu tidur, kemudian sebelum zuhur, qailulah. Ya. Nah, ini saat kaitannya itu, dengan qailulah ini saat. Qailulah itu tidur siang, ya, qailulah. Tidur siang ya, sekitar jam 11. Jam 11 itu tidur sebentar agar ketika sholat zuhur itu semangat lagi, ya. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu perlu perhatikan ya. Jadi badan itu perlu istirahat. Selain mengistirahatkan badan, pikiran juga harus diistirahatkan. Ya. Jangan terus-terusan diporsir. Ya. Terus belajar, belajar, belajar sampai dia tidak pernah istirahat. Sampai badannya kurus ya. Jadi perlu istirahat. Jadi pikiran kita juga perlu istirahat, badan kita perlu istirahat. Ya. Dalam sebuah asar disebutkan dari Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, ajimmu hadhil kulub, ajimmu hadhil kulub, wabtagu laha taraifal hikmah, fa innaha tamallu kama tamallu al-abdan. Ya. Jadi istirahatkanlah hati-hati ini. Ya. Maksudnya di sini adalah pikiran ini diistirahatkan dulu, ya, agar tidak penat pikiran ya. Perlu istirahat. Wa btagu laha taraifal hikmah, dan carilah taraifal hikmah yang bisa membuat hati seorang itu tenang, pikiran seorang itu tenang ya. Dengan istirahat, misalnya dia dengan istirahatnya itu dengan tidur misalnya, agar dia kembali semangat lagi ya. Fa innaha tamallu kama tamallu abdan, karena ya hati seorang itu bisa bosan sebagaimana badan itu bosan ya. Misalnya kalau ada seorang ya, ia terus-terusan belajar ya, terus-terusan belajar tidak pernah istirahat, itu akan cepat bosan ya. Ibarat pikiran kita bosan, makan ya. Daging nih saja ya. Tiap hari daging ya. Terus tentunya ibarat kita bosan. Seorang makan daging terus-terusan dia makan daging akan bosan ya. Seperti itulah. Makanya diselingi dengan ya dengan istirahat ya, atau diselingi dengan apa? Seorang rekreasi misalnya nah, kan. Perlu juga pada waktu ya. Libur itu dia perlu refreshing ya. Karena butuh istirahat ya. Itu adab yang seorang penuntut ilmu yang harus diperhatikan ya, mengistirahatkan badan. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dahulu ya, walaupun mereka semangat dalam menuntut ilmu, mereka kerahkan seluruh tenaga mereka untuk menuntut ilmu. Akan tapi ya, para ulama dahulu ya, tidak pernah lupa dengan istirahat ya. Mereka juga istirahat ya. Yang mana waktu-waktu istirahat mereka, mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Agar mereka semangat ya, semangat lagi dalam mencari ilmu ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, beliau mengatakan wan nafsu idza ja'altaha daiman fi jiddin la budda an tamalla wa tas'am. Kata beliau, apabila badan seorang itu ya, dijadikan ya, terus-terusan ia gunakan badannya untuk menuntut ilmu fi jiddin ya, terus dia semangat ya, la budda an tamalla wa tas'am, maka pasti badan seorang itu akan bosan. Pasti seorang itu akan bosan, wa tas'am ya, bosan. Makanya perlu ada waktu istirahat. Ada berikutnya adalah qira'atu tashih wa dabti. Ya, ini adab seorang penuntut ilmu. Qira'atu tashih wa dabti. Hendaklah ia selalu membaca ya, membaca kitab, bacaan-bacaannya harus ditashih, selalu dibenarkan ya. Makanya harus belajar kepada seorang guru ya, di dalam membenarkan bacaan ya, entah itu baca kitab ya, baca Al-Qur'an. Seorang penuntut ilmu ya, harus mencari guru yang mutqin, mutqin dari ilmunya ya, hafalan Qur'annya. Kita belajar agar diperbaiki bacaan kita ketika membaca kitab, agar ada yang mengajari membaca kitab ya, agar tidak terjadi kesalahan ya, baik itu dalam memahami maknanya, dalam membaca kitab itu ya. Makanya perlu mencari guru yang mutqin ya. Kita lihat para ulama dahulu ya, mereka menuntut ilmu dalam waktu yang lama, menuntut ilmu di majlis-majlis dalam waktu yang lama. Mereka selain menuntut ilmu, mereka juga belajar kepada gurunya agar bacaan mereka dibenarkan oleh gurunya. Ya, ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Tujuan dari qira'atu tashih wa dabti ini ya, tujuannya adalah agar memutkinkan ilmu ya. Seorang yang belajar sama syekh ya, kemudian syekh itu membenarkan kitab yang ia baca atau membenarkan pemahaman ya, dalam memahami kitab ini akan menguatkan ilmu seorang penuntut ilmu. Itqanul ilmi wa dabtuhu, dan bisa mengokohkan tarsihuhu fil qalb, akan bisa mengokohkan ilmu itu di dalam hati seorang ya. Makanya perlu adanya syekh yang mumpuni dalam bidangnya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. beliau membaca kitab Sahih Al-Bukhari di dalam 10 majlis. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Jadi beliau ini gurunya beda-beda, membaca Sahih Bukhari dalam 10 majlis agar bagaimana bacaan beliau itu dibenarkan oleh gurunya. Ya, 10 majlis. Bayangkan. Artinya dibacakan kepada 10 guru ya. Nih Ustaz ya. Dan dalam setiap majlis itu beliau membaca Sahih Bukhari itu asr saat 10 jam. Ya. 10 jam membaca. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar juga membaca kitab Sahih Muslim, bayangkan, fi arba'ati majalis, di dalam 4 majlis. Ya. Selama 2 hari. Dari siang apa dari pagi sampai zuhur yang membacanya. Beliau juga membaca kitab Sunan Ibnu Majah dalam 4 majlis. Jadi gurunya guru beliau beda-beda ya dalam 4 majlis itu. Wa Mu'jamut Tabrani As-Saghir, beliau juga membaca kitab Mu'jam At-Tabrani As-Saghir di dalam 1 majlis. Ya, ternyata para ulama dahulu ya mereka mencari guru juga ya, mencari guru agar ilmunya lebih menancap di dalam hati, lebih kuat di dalam hatinya ya. Makanya ingatan-ingatan para ulama dahulu ya sangat luar biasa ya, mereka betul-betul mengikat ilmu mereka. Bahkan ada ulama yang sampai jalan kaki menuntut ilmu. Ya. Contohnya Al-Miqdad bin Aswad, ya, jalan kaki dari Spanyol menuntut ilmu, ya, mau belajar hadis, ya, sampai berbulan-bulan menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, semangat mereka dalam mencari guru. Ya. Tapi sekarang banyak orang sekarang guru sudah ada. Tapi masih malas-malasan. Gurunya sudah ada di kelas, tapi muridnya masih tidur. Ini banyak nih hari ini. Banyak, ya. Terutama di pesantren-pesantren ini. Gurunya sudah siap di kelas, murid-muridnya masih tidur. Ya. Harusnya murid yang menunggu guru ya, ini. Harusnya murid yang menunggu guru. Ini malah kebalik sekarang ya. Kemudian ada berikutnya adalah jaradul mutawwalat. Ya, seorang penuntut ilmu butuh waktu yang lama. Ya. Karena ini merupakan perkara yang paling penting ya agar seorang penuntut ilmu itu mendapatkan wawasan yang luas ya, agar banyak pengetahuannya ya, luas wawasannya dan ia agar mendapatkan faedah-faedah dari ilmu itu, mendapatkan pengalaman dari pembahasan-pembahasan ilmu itu, masalah-masalah yang ada dalam ilmu itu. Makanya perlu waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Waktu menuntut ilmu itu tidak hanya sesingkat itu ya. Butuh waktu yang lama. Makanya ada seorang belajar dari SD, SMP sampai kuliah perguruan tinggi. Karena bertahap ya, seorang menuntut ilmu bertahap. Tidak bisa ilmu itu didapatkan dengan bersantai-santai, dengan tidur-tiduran ya. Seorang tidak sekolah kemudian tiba-tiba dapat ilmu, tidak seperti itu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala, la yunalul ilm bi rohatil jasad, ilmu itu tidak akan didapat dengan bersantai-santai ya. Kalau pengen dapat ilmu harus sungguh-sungguh ya, butuh waktu yang lama. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang menuntut ilmu ya perlu waktu yang lama ya, agar ilmu yang ia dapat tidak dilupakan. Makanya para ulama dahulu ya, ada yang sampai berbulan-bulan menuntut ilmu ya, bertahun-tahun ia menuntut ilmu, sampai menuntut ilmu ke berbagai penjuru dunia menuntut ilmu. Tep, Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz tentang ada penuntut ilmu berikutnya, kita akan jeda sesaat nih Ustaz untuk mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Insyikok. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah Quran Al-Insyikok yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila samaa'un شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua ini kajian kita bersama Al-Ustaz Zikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala dari bahasan adab-adab penuntut ilmu, di mana di sesi yang pertama tadi telah beliau jelaskan di antara adab bagi para penuntut ilmu yang pertama adalah mengistirahatkan badan, kemudian membacakan kitab ataupun ilmunya kepada seorang guru, dan yang ketiga adalah waktu yang panjang. Kita membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan sebuah ilmu. Sebelum kita lanjutkan Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tentang waktu istirahat sebelum duhur. Kondisi saya bekerja di sebuah perusahaan dan waktu istirahat saya adalah setelah duhur. Apakah bisa waktu qailullah ini diganti setelah duhur, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, qailullah itu artinya tidur siang ya. Ya, enggak masalah. Kalau seorang tidak sempat untuk istirahat ya sebelum zuhur ya, karena dia misalnya bekerja kan, ya terus dia tidur setelah zuhur, nggak masalah. Ya. Artinya boleh juga nih. Iya, boleh, boleh saja. Ya, untuk mengistirahatkan badannya agar nanti ketika sholat asar itu lebih semangat lagi. Karena orang kalau tidak tidur itu lemas. Betul. Iya, nanti asarnya itu ngantuk. Ya, makanya ya perlu istirahat. Ya, badan itu perlu istirahat. Jangan sampai dipaksakan. Ya. Mungkin juga ini ada atau tidak ini riwayat mengenai qailullah ini, Ustaz. dari sahabat ataupun dari Rasul ini, Ustaz? Kailulah ya, wallahu alam bisawab ya, belum pernah saya baca dalilnya. Ya. Mungkin ya ada dalil yang mengatakan ada kailulah ya, mungkin. Wallahu alam bisawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Kami juga masih berikan kesempatan bagi sahabat SPL Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 0218499 4343 atau juga di 8497000055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silahkan Anda kirimkan di 0852-6277-4774 dan insya Allah akan kami bacakan di sesi tanya jawab nanti. Kita lanjutkan materi kita, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berikutnya seorang yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu husnul sual. Itu ia harus bertanya dengan baik ya. Husnul sual ketika bertanya kepada gurunya, hendaklah bertanya dengan baik. Ia harus beradab kepada gurunya. Ya. Tidak boleh memotong pembicaraan gurunya ketika masih menjelaskan. Ya. Jadi harus ada adabnya. Dan ini merupakan adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Dan ketika ia bertanya kepada gurunya, hendaklah biar lebih beradab lagi ia doakan gurunya dengan mengatakan ahsanallahu ilaika, ahsanallahu ilaika ya syekh, misalnya bertanya kepada guru ya, ahsanallahu ilaika, semoga Allah berbuat baik kepadamu ya, ma taqulu fi kada, misalnya seorang guru itu menjelaskan ya, kita bertanya dengan mengucapkan ahsanallahu ilaika, doakan guru kita. Ini merupakan adab ya, dalam bertanya. Jangan seenaknya bertanya ya. Misalnya bertanya dengan pakai tangan kiri. Tangan kiri ya, tidak ada adab sama guru. Kemudian bertanya dengan suara yang kayak membentak-bentak ya. Ini tidak ada adab seperti itu. Yang pertama ada husnul sual. Kemudian setelah ia bertanya dengan baik, dengan beradab, ia harus mendengarkan penjelasan gurunya itu dengan baik. Jangan sampai ia menoleh ke kanan ke kiri ketika gurunya menjelaskan, atau misalnya badannya ada di kelas, pikirannya melayang-layang ya, pikirannya mikirin si fulanah misalnya. Ini juga ya tidak punya adab di dalam menuntut ilmu. Makanya harus husnul istima', memperhatikan guru itu dengan baik ya, agar guru kita ya tidak tersinggung dengan kita ya. Kemudian yang ketiga, sihatul fahmi lil jawab. Jadi seorang murid itu harus memahami dengan benar ketika guru itu menjawab pertanyaan. Ia harus paham. Jangan malu-malu seorang penuntut ilmu mengatakan saya tidak paham. Ketika belum paham, ya sampaikan kepada guru itu, saya belum paham. Jangan malu-malu ya. Jadi harus benar-benar paham apa yang disampaikan oleh guru itu. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Husnul sual, husnul istima' dan sihatul fahmi. Ya. Nah, dan seorang yang menuntut ilmu ya, ketika bertanya kepada gurunya, jangan bertanya yang sulit difahami oleh gurunya ya. Yang sulit difahami, pokoknya pertanyaannya enggak jelas, pertanyaannya lantang, pertanyaannya panjang tapi tidak ada intinya apa yang ditanyakan gitu, sehingga membuat gurunya bingung ya. Tanyakanlah yang bisa dipahami oleh guru itu ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza jalasta ila 'alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan." Ya. Yang artinya, apabila kamu duduk di hadapan seorang yang berilmu, ya, seorang ulama misalnya, fasal tafaqquhan la ta'annutan, maka bertanyalah yang bisa dipahami oleh guru itu, la ta'annutan, dan tidak bertanya sesuatu yang tidak dipahami oleh guru itu, ya. Tanyakan yang bisa dipahami saja. Para pendengar Rizmi Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu yang dicari oleh setiap penuntut ilmu itu mempunyai beberapa tingkatan. Ada 6 tingkatan. Ya, jadi ilmu itu mempunyai 6 tingkatan. Yang pertama adalah husnul su'al, bertanya yang baik. Itu tingkatan ilmu. Tingkatan yang kedua, husnul insati wal istima', dengarkan ilmu itu dengan baik. Ya, perhatikan ilmu itu dengan baik. Dan yang ketiga, husnul fahmi, memahami ilmu itu dengan baik. Ketika seorang belum paham, ia tanya, jangan malu-malu mengatakan belum paham, ya, agar gurunya itu ya menjelaskan, mengulang lagi penjelasannya. Yang keempat, al-hifdzu, menghafal. Ya. Jadi ilmu itu harus dihafal juga. Ya. Tidak hanya sekedar dipahami saja, tapi ilmu harus dihafal. Ya, bagaimana mungkin seorang itu akan dapat ilmu kalau ilmunya tidak dihafal? Ya. Maka perlu al-hafalan, al-hifdzu. Dan yang kelima, ta'lim, mengajarkan ilmu itu. Ya. Karena kalau ilmu itu tidak diajarkan, ya, maka ilmu itu akan hilang. Ya. Harus diamalkan, diajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Karena di dalam mahfudzat, ya, disebutkan bahwa ilmu tanpa amal, al-ilmu bila amalin kasyajar, kasyajarah bila samar, bila samarin, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Seperti itulah ilmu, kosong rasanya, hampa sekali kalau ilmu tidak ada amal, tidak diamalkan. Yang keenam, samaratuhu, yaitu al-amal, buah dari ilmu itu adalah al-amal. Itu adab penuntut ilmu. Adab berikutnya adalah al-munadzarah bila mumarah. Al-munadzarah bila mumarah. Seorang penuntut ilmu, ya, sekali-kali dia, ya, adakan diskusi, ya, berdiskusi bila mumarah, tanpa debat kusir. Debat kusir ini debat yang tidak bermanfaat, yang tidak ada ujungnya. Yang mana debat kusir ini hanya menimbulkan permusuhan di antara penuntut ilmu, ya. Makanya jauhi yang namanya debat kusir ini. Tapi kalau ingin berdiskusi, ya, diskusi yang ilmiah, ya. Yang ilmiah, jangan sampai kita berdebat, ya, sama sesama penuntut ilmu. Dan usahakan ketika seorang, ya, berdebat, usahakan berdebat itu dengan debat yang ilmiah, menyampaikan kebenaran kepada orang yang berbuat salah. Jangan sampai debat kusir, ya. Karena al-mujadalah, ya, itu terbagi dua macam. Yang pertama, mujadalatun mumarah. Yang kedua, mujadalah li isbatil haq. Mujadalatun mumarah itu debat yang tidak ada manfaatnya, yang mana ia berdebat ini tujuannya adalah untuk meremehkan orang-orang bodoh, untuk mendebat para ulama. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Ini debat yang tercela, majmumah. Dan yang kedua, ada mujadalatun li isbatil haq. Ada debat tujuannya untuk menyampaikan kebenaran, isbatil haq. Ya, ini mujadalah yang terpuji, ya, mujadalah yang diperbolehkan. Ya. Terkadang ya orang berdebat kusir itu ya bisa mengeraskan hati seorang, karena ia merasa paling benar, ya, akhirnya ia mencela para ulama, ya, meremehkan orang-orang bodoh. Ini yang dilarang oleh syariat. Ya, karena orang yang debat kusir itu ya, dan orang yang meninggalkan debat, ya, orang yang meninggalkan debat kusir itu akan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dalam Kitabul Adab dalam bab Husnul Khuluq, ya, Rasulullah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rubadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Aku akan menjamin rumah di surga. Ya, akan diberikan rumah di surga oleh Rasulullah SAW. Liman tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan debat, debat kusir. Wa inkana muhikon, meskipun ya ia orang yang benar. Ya. Meskipun ia benar, tapi jauhi namanya debat kusir ini. Karena debat kusir ini bisa mengeraskan hati seseorang. Kemudian ada berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, mudzakaratul ilm, mudzakarah, selalu mudzakarah, yaitu mengulang-ulang ilmu itu, ya. Karena kalau ilmu tidak diulang-ulang, ilmu itu akan cepat hilangnya, ya. Makanya kalau seorang ketika berada di majlis ilmu, usahakan dia bawa catatan, menulis, ya, ikat ilmu itu dengan tulisan, ya, karena ilmu itu ibarat buruan, kalau tidak diikat buruan itu akan lepas, ya. Makanya seorang penuntut ilmu ketika berada di majelis ilmu itu harus membawa catatan, catat ilmu itu, ketika lupa ya bisa ngulang-ulang ilmunya, ya, ya, perlu mudzakaratul ilm, mengulang-ulang ilmunya. Mudzakarah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudzakaratun ma'an nafsi. Yang kedua al-mudzakarah ma'al ghairi. Mudzakarah ma'an nafsi yaitu mengulang-ulang ilmu itu, ya, ketika seorang itu ya sendirian, yang mengulang-ulang untuk dirinya, ya. Untuk dirinya. Agar ilmunya itu lebih menancap lagi dalam hatinya, agar lebih kokoh lagi. Yang kedua al-mudzakarah ma'al ghairi, mengulang-ulang ilmu bersama orang lain, ya. Misalnya seorang mengajak temannya untuk saling ini ya mengulang ilmu itu, ya, belajar sama temannya, ya. Yang mana teman ini bisa membantu dia, ya. Saling simak misalnya, saling simak. Ya, ketika mengulang ilmu saling simak, ya, saling tanya sama teman-temannya, ya. Ini juga mudzakarah yang harus diperhatikan, ya. Karena teman itu bisa membantu kita untuk memudahkan mengingat ilmu itu lagi, ya. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan datang dari Bapak Dennis di Pekayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah selalu menjadi pendengar Radio Ismail Bahagia bersama Al-Quran. Umur saya udah 38 tahun, Ustaz. Sejak kecil sedikit sekali saya mengetahui ilmu tentang agama, ya. Bagaimana cara saya membagi waktu menuntut ilmu dan bekerja, mengingat saya harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sementara ini yang saya lakukan hanya mendengarkan Radio Ismail sambil bekerja. Pekerjaan saya adalah home industry. Terima kasih Ustaz. Dan sebagai tambahan, saya mempunyai 6 orang Ustaz yang menjadi guru saya. Tetapi di antara mereka berbeda pandangan. Saya menjadi bingung, Ustaz. Mohon pencerahannya dan terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi, ya ketika seorang itu punya kesibukan, ya, baik dalam bekerja, ya, ataupun kesibukan yang lainnya, walaupun dalam keadaan sesibuk apapun, ya, seorang itu jangan tinggalkan ilmu. Ya. Dimanapun kita berada, masih ada waktu untuk menuntut ilmu. Walaupun dalam kita bekerja, kita bisa dengarkan ilmu di lewat radio, lewat televisi, ya, walaupun sambil bekerja. Ya. Karena ini kalau seorang tidak manfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu, maka umurnya itu akan sia-sia, ya. Akan hanya dihabiskan untuk mencari dunia-dunia saja. Ya. Maka disisipkanlah waktu itu untuk ya menimba ilmu, ya. Walaupun sedikit dapat menimba ilmu, ya. Ya penting dapat ilmulah daripada enggak dapat ilmu sama sekali. Ya. Sesibuk apapun waktu kita, ya, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, ya. Mungkin hanya itu. Kaitannya dengan perbedaan ustadz dari bapak yang menanya ini, Ustaz. Beliau memiliki 6 ustadz, Ustaz. Namun di antara ke-6 ustadz itu mereka saling berbeda pandangan, Ustaz. Sikap dari bapak ini bagaimana, Ustaz? Ya, sikap bapak, ya, mana yang membuat bapak lebih nyaman, ya, yang membuat lebih nyaman, apakah pandangan ustadz ini atau ustadz itu, ya, ya itu yang dijalankan, ya, tanpa meninggalkan nasihat-nasihat ustadz yang lainnya, ya. Artinya tetap diambil, ya, dari tetap masing-masing diambil, ustadz, ya, masing-masing ustadz kebaikannya, ustadz, ya. Yang penting untuk kebaikan bapak sendiri. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Dennis di Pekayon. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Kami masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6274-774. Tapi saya sembari menunggu pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Tafadhol. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan tadi yang belum terjawab tentang masalah qailulah, ya, tentang hadis, apakah ada hadis, ya, apakah ada hadis yang mencontohkan, ya, atau memerintahkan tentang tidur siang ini, ya. Hadisnya saya akan bacakan, ya, di dalam hadis dari Anas bin Malik yang dinukilkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan qilu fa inna sayatin la taqil. Rasulullah bersabda, ya, qailulah, ya, qailulahlah, itu istirahat sianglah kalian. Fa inna syaitan la taqil. Karena sebenarnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Ya, jadi setan itu terus menggoda manusia, ya, tidak pernah istirahat mereka. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, qailulahlah, tidur sianglah kalian, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab At-Tib, ya. Dan dikatakan oleh Syekh Albani, ya, rahimahullah taala, dalam As-Sahihah, ya, bahwa isnad hadis ini sahih, ya. Kemudian dalam riwayat lain, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubbama qa'ada 'ala babin Ibni Mas'ud rijalun min Quraisy. Fa idza fa'al al-fari'a qaal" Kumu fama baqiya fahuwa lisyayatin. Summa la yamurru ala ahadin illa aqamah. Pernah suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang duduk di depan pintu masjid, di depan pintu Ibnu Mas'ud, ya. Ketika tengah hari Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kumu," kata Ibnu Mas'ud, "bangkitlah kalian untuk tidur siang, untuk istirahat siang." Fabakiya, ya, fama bakiya fahuwa lisyaiton. Yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan. Kemudian tidaklah untuk Umar melewati seorang pun kecuali menyuruhnya bangkit. Ya, di sini juga hadis ini menunjukkan bahwa ada perintah untuk kailulah, yaitu tidur siang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, ya, karena Umar radhiyallahu anhu yamuru bina nisfan nahar au qariban minhu fayaqul kumu fakilu fama bakiya falisyaiton. Biasanya Umar radhiyallahu anhu bila melewati kami pada tengah hari atau mendekati tengah hari, beliau mengatakan, "Bangkitlah kalian, fakilu, istirahat sianglah. Fama bakiya falisyaiton." Yang tertinggal menjadi bagian untuk setan. Ya, di sini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa adanya perintah untuk tidur siang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya sekaligus melengkapi dari jawaban tentang hal yang berkenaan dengan qailullah ataupun istirahat sejenak sebelum sholat duhur, dan riwayatnya telah disebutkan oleh Ustadz. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ini Ustadz pada kesempatan pagi yang diberkahi Ustadz. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat ataupun kesimpulan sebagai penutup dari perjumpaan kita di pagi yang penuh berkah ini Ustadz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, ya, itu adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, intinya yang pertama itu ijma'un nafs, harus mengistirahatkan badannya. Jangan sampai badannya itu sampai kelelah sekali, ya, sampai lelah banget. Akhirnya ia tidak semangat lagi menuntut ilmu dan ia bosan menuntut ilmu. Maka perlu adanya istirahat. Selain itu, ketika menuntut ilmu, usahakan belajarlah sama guru, ya, dengan talaki sama guru, ya, karena ilmu yang sesungguhnya itu adalah dengan talaki. Inamal ilmu bitalaki. Sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya itu adalah dengan talaki. Yang mana dengan talaki ini kita bisa menimba langsung dengan seorang guru, ya, agar dibenarkan bacaan kita, ya, agar kita memahami ketika membaca kitab, ya, agar kita lebih faham lagi, ya. Kemudian seorang penuntut ilmu perlu waktu yang lama dalam menuntut ilmu, ya. Dalam syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, atau perkataan Imam Syafi'i, ya, bahwa ilmu itu, yaitu menuntut ilmu itu harus punya enam bekal, ya. Enam hal ini harus diperhatikan. Di antaranya adalah tulus zaman, ya. Zaka'un wa hirsun, ya. Cerdas, harus semangat. Kemudian punya bekal, ya. Selain itu tulus zaman, ya, harus waktunya lama dalam menuntut ilmu. Kemudian ketika bertanya, seorang penuntut ilmu harus bertanya dengan beradab, ya. Husnul su'al, pertanyaanlah yang baik, ya. Kemudian seorang penuntut ilmu jangan jadikan, ya, tujuan ia menuntut ilmu itu untuk mendebat para ulama, karena orang-orang yang tujuannya hanya untuk mendebat para ulama atau meremehkan orang bodoh, orang seperti ini, ya, tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada berikutnya, yaitu mudzakaratul ilm. Seorang penuntut ilmu, ya, harus mengingat-ingat ilmu yang ia dapatkan. Jangan sampai ilmunya itu dilupakan, ya. Karena akal manusia itu terbatas, ya. Sepintar-pintarnya manusia, ia pasti pernah lupa, ya. Tidak mungkin ingat seterusnya. Ya, makanya dengan akal yang lemah ini yang kita miliki, ya, kita harus selalu mengulang-ulang ilmu yang kita dapatkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada para pendengar sekalian. Kalau ada yang salah dari saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Adab Penuntut Ilmu. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, kita dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah mudahkan kita untuk senantiasa menambah ilmu kita, untuk senantiasa memahami ilmu yang kita pelajari, kemudian untuk senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghafalkannya, kemudian kita ajarkan ilmu yang kita telah kita pelajari, dan yang terpenting adalah kita mengamalkan dari ilmu itu sendiri. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya dan jangan lupa nantikan program acara berikutnya yaitu bimbingan tahsin Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Ahmad Khayunuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.